Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mubu'athi rahmatan lil'alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar sekalian, dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini yang merupakan hari ke-12 dari bulan Ramadan dan juga merupakan pertemuan ke-12 kita dalam kajian interaktif Ramadan penuh arti dengan fikih amalan hati bersama Al-Ustaz Dzulkarnain bin Muhammad Sunsi Hafidhullah. Dan insyaallah untuk hari ini kita akan mengangkat tema, insyaallah tema hari ini akan mengangkat tema kedudukan inabah, yaitu kembali kepada Allah. Jadi tema hari ini kedudukan inabah, kembali kepada Allah. Jadi kembali saya ingatkan bagi pendengar sekalian yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa dikirim melalui page atau halaman kirim pertanyaan Ramadan di website www.dzulkarnain.net, atau bisa juga melalui Yahoo Messenger di email radio.annasiha@yahoo.com, atau bisa juga melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0839986 3739, atau via telepon di nomor 0411 878 368. Baik pendengar sekalian, silakan kita bersama-sama menyimak tausiah hari ini dengan judul kedudukan inabah, itu kembali kepada Allah. Olehnya itu kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu biqulubina wa nanibu ilaihi biafidatina. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Dari keutamaan bulan ini terhadap umat Islam, terdapat di dalamnya amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang mengajaknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa dirinya untuk bergegas menuju kepadanya. Dan itu adalah mana dari inabah, yang merupakan salah satu ibadah hati dan amalan hati yang perlu kita terangkan fikihnya. Dan inabah ini adalah sebuah amalan hati yang agung, dari perkara yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa dia adalah seperdua dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagian kedua dari agama. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, at-tawakkul nisfuddin wan nisfu tsani al-inabah. Tawakkal itu adalah seperdua dari agama, dan ini telah kita bahas tentang tawakkal pada sebagian pertemuan yang telah berlalu. Wa nisfu tsani al-inabah, dan seperdua kedua dari agama adalah inabah. Kata beliau, fa innad din isti'anah wa ibadah, karena agama itu ada dua, memohon pertolongan dan beribadah. Fattawakkul huwal isti'anah, tawakkal adalah isti'anah, wal inaba hiyal ibadah. Da inaba adalah ibadah kepada Allah. Dan di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Kata beliau, wa bihima iktimalu dinil 'abd, dengan dua hal inilah kesempurnaan agama seorang hamba. Iya. Dari keagungan inaba ini, pembahasannya diuraikan di dalam sejumlah ayat dan di dalam hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat dari keagungan dan ibadah yang patut kita cermati akan fikihnya. Inaba secara bahasa kembali kepada dua makna. Makna yang pertama adalah makna rujuk kembali, dan makna yang kedua adalah makna al-iqbal, dia menghadap kepada Allah, bergegas kepadanya. Iya. Karena itu kata Qatadah rahimahullah, al-munib, at-taib, al-muqbil, al-Allah. Seorang yang berinabah, itu adalah orang yang bertobat dan menghadap kepada Allah. Dan kata Abdurrahman ibn Zaid rahimahullah, al-inaba hiya ar-ruju' ila at-ta'ah wa an-nuzu' amma yudadduhu min ma'asillah. Dia adalah rujuk menuju kepada ketaatan dan meninggalkan apa yang bertentangan dengannya berupa kemaksiatan. Iya. Maka ini makna inabah. Ia lebih luas daripada makna tobat. Lebih luas daripada makna dari tobat. Karena tobat adalah bermakna ia kembali, ia kembali, dan inaba terdapat makna lebih daripada itu. Kembali terdapat makna tobat dan lebih daripada itu. Ada makna ia tetap di atas ketaatan setelah dia tobat. Iya. Karena itu kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah bahwa setelah taubat ada tingkat inabah. Kedudukan dari inabah. Iya. Maka ini yang disebut dengan inabah. Seorang hamba kembali kepada Allah, menghadap kepadanya, bergegas kepadanya, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah datang di dalam Al-Quranul Karim penyebutan tentang inabah, perintah untuk berinabah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada kaum mukminin, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Dan berinabalah kalian semua kepada Rabb kalian dan berislamlah sebelum datang siksaan kemudian kalian tidak mendapat pertolongan. Perhatikan di dalam ayat perintah untuk inabah, dan perintah menunjukkan makna kewajiban. Dan dimulai dengan perintah inabah, kemudian perintah berislam. Dan diingatkan untuk bersegera sebelum datang siksaan, kemudian tidak ada lagi yang menolong. Dan inabah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sifat wali-walinya, sifat hamba-hamba yang terpilih dari para nabi dan orang-orang yang salih. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, inna Ibrahim la halimun awwahum munib. Sungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang halim, tidak tergesa-gesa, awwah, munib dan suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Syuaib berkata, "In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Saya hanya menghendaki islah sesuai dengan kemampuanku. Tidak ada taufik bagiku kecuali hanya kepada Allah. Kepadanya lah saya bertawakal dan kepadanya lah saya berinabah. Dan terhadap Nabi Daud atau tentang Nabi Daud alaihi salam, Allah berfirman, "Wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab." Dan Nabi Daud menyangka bahwa kami telah mengujinya. Maka beliau pun beristighfar kepada Rabbnya, bersungkur sujud, dan berinabah. Dan tentang Nabi Sulaiman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ فَتَنَّ سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَ عَلَى كُرْسِيهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابُ. Sungguh kami telah uji Nabi Sulaiman, dan kami lemparkan di atas kursinya sesosok jasad. Iya. Dan ini dalam sebuah pembahasan dalam tafsir terkait siapa yang dimaksud dengan jasad ini. Tapi maksudnya Nabi Sulaiman diuji oleh Allah. Thumma anab. Kemudian beliau berinabah kembali kepada Allah. Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berkata sebagaimana dalam Al-Quran, "Dalikumullahu Rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Itulah Allah Rabbku. Kepadanya lah saya bertawakal dan kepadanya lah saya berinabah. Kepadanya lah saya berinabah. Iya. Dan orang-orang yang berinabah selalu kembali kepada Allah. Inilah yang diikuti jalannya. Karena Allah berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Dan ikutilah jalan orang yang berinabah kepadaku. Iya. Dan dari keindahan inabah ini, inabah adalah kunci kebahagiaan dan sumber petunjuk untuk seorang hamba. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib." Allah memilih kepadanya siapa yang dia kehendaki dan memberi hidayah kepada siapa yang berinabah kepadanya. Ya, dan inabah ini adalah sebab yang membawa hamba tenang di dalam hatinya, banyak berzikir kepada Allah. Allah berfirman, "Qul innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab." Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Katakanlah, sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi hidayah kepada siapa yang berinabah kepadanya. Kemudian tentang siapa yang berinabah ini ditafsirkan dalam ayat setelahnya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan keimanan. Ketahuilah bahwa dengan zikir atau hati-hati mereka tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah bahwa zikir kepada Allah, dengan zikir kepada Allah, hati-hati itu menjadi tenang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintah seluruh makhluk untuk berinabah dan rujuk kepadanya. "Munibina ilaihi wattaquh wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin." Sebagai orang-orang yang selalu berinabah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah dan tegakkan salat, serta jangan kalian tergolong kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Dan dari keindahan inabah ini, dia adalah sebab kabar gembira untuk seorang hamba. Dengannya lah ia diberi kabar gembira. Allah berfirman, "Walladzina jatanabu at-taghuta ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra fabashshir ibadi." Orang-orang yang menjauhi tagut, tidak dia sembah, dan dia berinabah kepada Allah, untuk mereka lah kabar gembira. Maka beri kabar gembira untuk hamba-hambaku. Beri kabar gembira untuk hamba-hambaku. Inabah ini dari sebab yang membawa seorang hamba selalu bertafakur, mengambil pelajaran, dan menjadikan dadanya lapang, pikirannya jernih. Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menyebutkan dari ayat-ayatnya, maka diterangkan tidak ada yang mengingat kecuali orang yang berinabah. Iya. Seperti misalnya di surah Qaf, أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجِ. Tidakkah mereka melihat kepada langit di atas mereka, bagaimana langit itu dibangun, dihiasi dengan bintang-bintang, matahari, bulan. Kemudian tidak ada celah apapun, retak apapun pada langit itu. Kemudian disebutkan dari tanda-tanda kebesaran Allah hingga firman-Nya, tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Itu adalah sebuah penjelas dan peringatan untuk setiap hamba yang selalu berinabah. Untuk setiap hamba yang selalu berinabah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas samaa'i rizqan wa ma yatadakkaru illa may yunib." Dialah Allah yang memperlihatkan kepada kalian dari ayat-ayat-Nya tanda-tanda kebesaran-Nya dan menurunkan kepada kalian dari langit rezeki. Menurunkan rezeki kepada kalian dari langit. Tidak ada yang mengingat hal ini kecuali orang yang berinabah. Orang-orang yang berinabah inilah yang merenungi, pandai untuk mensyukuri, tunduk kepada Rabb-Nya dan menggunakan nikmat pada tempat-Nya. Dan di ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yarau ila ma baina aydihim wa ma khalfahum minas samai wal ard? In nasha nakhsib bihim al arda aw nuskit 'alayhim kisafan minas sama. Inna fi dhalika la ayatan likulli 'abdin munib." Tidakkah mereka melihat kepada apa yang di depan mereka dan di belakang mereka berupa langit dan bumi? Kalau kami berkehendak, kami tenggelamkan mereka ke dalam bumi. Atau kami akan jatuhkan langit itu menimpa mereka. Sesungguhnya, di dalam hal tersebut, terdapat ayat terhadap untuk setiap hamba yang selalu berinabah. Dan dari keagungan inabah ini, dia adalah sebab seorang hamba masuk ke dalam sorga. Salah satu sebab dari sebab masuk ke dalam sorga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id hadha ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib udkhuluha bi salam dhalika yawmul khulud. Didekatkanlah surga itu untuk orang-orang yang bertakwa, kedekatan tidak jauh. Dikatakan inilah yang dijanjikan untuk setiap hamba yang selalu kembali dan menjaga perintah Allah. Itu orang-orang yang takut kepada Allah di masa gaib, tatkala tidak ada yang melihatnya. Waja'a biqalbi munib, dan dia datang dengan hati yang selalu berinabah. Dikatakan kepadanya, udkhuluha bisalam, masuklah ke surga dengan penuh keselamatan. Dalika yaumul khulud. Itulah hari keberuntungan. Iya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dari doa-doa seorang itu berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada beberapa doa yang beliau tuntunkan, di antaranya adalah doa yang dibaca oleh Nabi ketika berdiri untuk salat malam. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari hadits Ibnu Abbas, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard, wa man fihinna antal haqq wa wa'dukal haqq wa qawlukal haqq wa liqauka haqq wal jannatu haqq wal naru haqq was sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu. Faghfir lima qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa alantu anta ilahi la ilaha illa anta. Ya, doanya panjang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke dalam salat. Dan di dalamnya ada inabah, wa ilaika anabatu. Kepadamu lah ya Allah, saya berinabah. Iya. Demikian pula di dalam hadis lain, riwayat Abu Daud, Nabi mengajarkan doa yang mirip seperti itu, juga doa yang panjang, penuh dengan makna yang indah. Iya. Nabi membaca, Allah Rabbi a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, bantulah saya, dan jangan engkau bantu orang membuat kejelekan terhadapku. Wansurni wa la tansur alayya. Tolonglah saya, dan jangan tolong sesuatu yang menimpa kejelekan untukku. Wamkurli wa la tamkur alayya. Beri makar untukku, dan jangan buat orang bermakar terhadapku. Wahdini wa yassiril hudali. Beri hidayah kepadaku, dan mudahkan hidayah itu kepadaku. Wansurni ala man baga alayya. Dan tolonglah saya terhadap siapa yang melampaui batas kepadaku. Rabbi ja'alni laka syakkara. Ya Allah, jadikanlah saya terhadapmu sebagai orang yang selalu bersyukur. Laka dakkara, orang yang selalu berzikir. Laka rahaba, sebagai orang yang selalu takut beribadah kepadamu. Laka mutian, orang yang selalu taat. Ilaika mukhbita, orang yang khusyuk, yang sangat tunduk kepadamu. Ilaika awahan muniba, sebagai orang yang awah dan berinabah kepadamu. Rabbi taqabbal taubati waghsil haubati wajib da'wati wahdi qalbi wasaddid lisani wathabbit hujjati waslul sakhimata qalbi. Nah, ini doa yang indah, terdapat dari mana-mana yang agung di dalamnya. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan hal ini, terdapat bentuk dari inabah. Dan di dalam hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dihasankan oleh Syuaib al-Arnaut yang mentahkik Musnad Imam Ahmad dengan beberapa jalurnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tamannaul maut fa inna hawlal muttala syadid wa inna minas sa'ada ay yatula umrul abdi wa yarzuquhu Allahul inabah. Jangan kalian berharap kematian, sebab kengerian hari kiamat sangat dahsyat. Kengerian hari kiamat sangat dahsyat. Dan dari kebahagiaan adalah seorang dipanjangkan umurnya, seorang hamba dipanjangkan umurnya, dan diberi rezeki untuk berinabah, untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keindahan dan kebaikan inabah sangat banyak untuk seorang hamba, dan dia diantara amalan hati yang sangat agung. Ya, amalan hati yang sangat agung. Dan hakikat dari inabah ini diterangkan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Fawaid. Kata beliau, al-inabatu hiya ukuful qalbi ala Allahi azza wa jal ka'tikafil badan fil masjid la yufariku. Inabah itu adalah ketetapan hati kepada Allah azza wa jalla. I'tikaf hati kepada Allah azza wa jalla. Seperti i'tikafnya badan di dalam masjid. Ya, ada ibadah i'tikaf. Nanti di akhir Ramadan lebih dianjurkan 10 malam terakhir. I'tikaf itu artinya dia tinggal di masjid. Ya, berada di masjid beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia tahan dirinya di masjid. Itu yang disebut i'tikaf. Jadi inaba hatinya beri'tikaf kepada Allah. Dia tahan hatinya tidak keluar, hanya kepada Allah. Sebagaimana badannya, kalau i'tikaf di masjid, tidak pernah berpisah dengan masjid itu. Wa haqiqatu dhalika uquful qalbi ala mahabbatihi wa dhikrihi bil ijlali wat ta'zim wa uquful jawarih ala ta'atihi bil ikhlasi lahu wal mutaba'ati li rasulihi. Hakikat dari inaba ini adalah hatinya i'tikaf untuk selalu cinta kepada Allah dan selalu mengingat akan keagungan dan kebesarannya, dan anggota tubuhnya i'tikaf di atas ketaatan dengan keikhlasan dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian kata beliau, "Wa man lam ya'kif qalbahu atau wa man lam ya'kuf qalbuhu 'ala Allah Ta'ala, barang siapa yang hatinya tidak beritikaf kepada Allah Ta'ala, akafa 'ala at-tamatsil al-mutanawi'ah." Maka dia akan i'tikaf di atas berhala-berhala yang beraneka ragam. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim, imam orang-orang yang hanif, kepada kaumnya, ma hadhihi tamatsilu allati antum laha akifun. Apa ini berhala-berhala yang kalian beriktikaf kepadanya? Iya. Maka itu hakikat dari iktikaf. Dan Ibn Al-Qayyim mengisyaratkan bahwa di dalam inabah terkandung di dalamnya empat perkara. Iya. Terkandung padanya empat perkara. Dan ini beliau terangkan juga di tempat lain dari bukunya. Bahwa inabah itu, yang merupakan tingkat inabah para walinya, mengandung empat perkara. Perkara yang pertama, mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Dan yang kedua, wal khudu' lahu, tunduk kepadanya. Dan yang ketiga, wal ikbalu alaihi, bergegas kepadanya, menghadap kepadanya. Dan yang keempat, wal iradu amman siwahu. Yang keempat, berpaling dari siapa saja yang selain Allah. Ini empat hal. Iya, dan tidak disebut sebagai orang yang munib, orang yang berinabah, kecuali kalau terkumpul padanya empat hal ini. Iya, dia cinta kepada Allah, tunduk kepadanya, selalu bergegas menghadap kepadanya, dan berpaling dari siapa yang selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama menyebutkan bahwa inabah ini ada tiga jenjang. Ada tiga tingkatan di dalam inabah. Yang pertama adalah derajat atau jenjang yang merupakan pokok dari inabah atau dasar inabah, yaitu inabah dari kesyirikan menuju kepada tauhid, dari kekafiran menuju kepada keimanan. Dan ini inabah yang membedakan antara keislaman dan kekafiran yang harus ada pada setiap muslim dan muslimah. Sebagaimana firman Allah, walladzina jatanabu at-taghuta ya'buduha wa anabu ila Allahi lahumul bushra. Orang-orang yang menjauhi tagut untuk dia ibadahi dan berinabah kepada Allah, maka untuknya kabar gembira. Jadi ini inabah yang pertama yang merupakan dasar pokok. Inabah yang kedua, inabah orang-orang yang bertakwa, lebih tinggi daripada itu. Yaitu inabah dari maksiat menuju kepada ketaatan. Dari maksiat menuju kepada ketaatan. Iya. Dan ini semuanya dihitung kepada mana dari inabah, dan dia dijenjang inabah orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna allaha yaghfirud dzunuba jami'an, innahu huwal ghafurur rahim, wa anibu ila rabbikum. Katakanlah, sampaikan kepada mereka wahai Nabi Muhammad firmanku, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa, sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan berinabalah kalian kepada Rabb kalian. Ya, dan derajat yang ketiga inabah adalah inabah al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Yang ini adalah inabah dari para nabi dan wali-walinya, sifat hamba-hamba yang dipilih di sisi Allah. Sebagaimana telah kita sebutkan, Nabi Ibrahim disifatkan dengan ini, Nabi Syuaib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Nabi Daud, Nabi Sulaiman, iya, dan para nabi yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dan memberikan kepada kita semua dari kelapangan hati untuk selalu berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kembali kepadanya, menuju kepada ketaatan, meninggalkan pelanggaran dan kemaksiatan, ya, selalu berinabah dengan merenungi dari janji dan ancamannya, ada takut kepadanya dan berhati-hati dari siksaannya, serta seorang hamba berharap dari kebaikan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari segala sebab kemurkaannya dan segala hal yang memalingkan kita dari hidayah dan dari inabah. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi, wallahu ta'ala alam. Baik, pendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat, demikianlah tadi kita dengarkan bersama tausiah hari ini, yaitu hari ke-11 dengan tema kedudukan inabah, itu kembali kepada Allah. Semoga apa yang kita dengarkan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Dan baik, pendengar sekalian, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu tanya-jawab. Dan sebelum saya membacakan pertanyaan yang masuk, maka kembali saya ingatkan kepada pendengar sekalian, bagi Anda yang ingin bertanya via telepon, bisa di nomor 0411-878-368. Baik, untuk pertanyaan pertama, dari saudari Ummu Azgar di Depok, pertanyaannya, apakah hukum memakan daging siput atau keong dalam upaya untuk mengobati gatal-gatal yang sudah menahun? Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil'alamin, nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, daging siput atau keong, ini dari hewan yang masuk dalam hewan yang mustakhbath, dianggap khabith, dianggap tidak baik. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa khurrimat alaikumul khaba'if. Diharamkan atas kalian apa-apa yang merupakan khaba'if. Ya, dan ukuran dari khabith itu, yang merupakan hewan yang tidak baik, itu apa yang dinilai oleh kebanyakan manusia. Ya, kalau misalnya ada sebuah masyarakat senang memakannya, maka di ukuran tempat itu saja tidak cukup, tapi dilihat kepada kebanyakan orang di negeri tersebut. Dan ini yang saya ketahui tentang siput dan keong, bahwa dia dari hewan yang mustakhbath. Ya, karena itu hal yang diharamkan tidak boleh dipakai untuk berobat, karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan obat itu pada hal yang diharamkan. Alhamdulillah banyak hal dari obat ya bisa dipakai berobat. Ya, apalagi itunya, itu adalah gatal-gatal. Sekira insyaAllah ta'ala banyak obat di dalam hal tersebut. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya, baik, pertanyaan berikutnya dari saudari Ummu Mustafa di Halle Westfalen di Jerman. Katanya, benarkah yang disebut dengan Mushaf Al-Quran adalah Al-Quran yang bertuliskan huruf Arab saja, tanpa disertai terjemahan? Kemudian, apakah benar wudu hanya berlaku ketika kita membaca mushaf Al-Quran, sedangkan untuk Al-Quran yang disertai terjemahan tidak perlu untuk berwudu? Ya, mushaf disebut sebagai mushaf, sebab terdapat dia adalah lembaran-lembaran yang ditulis padanya Al-Quran. Ditulis padanya Al-Quran. Dan kita wajib untuk memuliakan Al-Quran di seluruh keadaan. Apakah itu dalam keadaan ditulis di atas kertas, apakah itu dalam keadaan ditulis di atas kain, apakah itu dalam keadaan dibaca dengan lisan, apakah itu dalam keadaan dihafalkan. Dalam semua keadaan, kita diperintah untuk mengagungkan Al-Quran. Sebab itu adalah firman Allah, kalam Allah. Dan dari pengagungan kepada Allah adalah mengagungkan Al-Quran. Mengagungkan Al-Quran Al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ وَمَا يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar Allah, sungguhnya itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Dan Allah mencela orang-orang Yahudi dan kaum musyrikin, karena mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Allah berfirman, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ. Mereka tidak membesarkan Allah, tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Iya. Maka kalau ia tertulis di dalam mushaf, seorang ada ketentuan untuk menghormati dari Al-Quran tersebut. Ya, tetap dia berwudu. Demikian pula kalau misalnya ada terjemahan, ada terjemahannya, ada Arabnya, ada terjemahannya, maka juga dia tetap berwudu. Sebab di situ ada tulisan dari Al-Quran tersebut. Ya, dan dikata misalnya dia hanya membaca terjemahan saja, dan dimaklumi terjemahan, itu bukan terjemahan Al-Quran, tapi dia adalah terjemahan dari mana Al-Quran. Karena Al-Quran tidak bisa diterjemahkan. Ya, kalimat per kalimat dalam Al-Quran itu mukjizat, tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Yang ada hanya penerjemahan makna Al-Quran. Makna dari Al-Quran tersebut diterjemahkan. Andai kata terjemahan dalam bentuk terjemahan murni, tidak ada yang lainnya, juga tetap disyariatkan seorang untuk menghormatinya dan mengagungkannya. Karena ia berasal dari firman Allah berasal dari agama Allah dan dari syariatnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Nah. Ya, pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Makassar. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, saya sangat sulit untuk sholat khusyuk. Apakah disebabkan dosa-dosa saya telah lalu? Ya, salah satu sebab hilangnya khusyuk di dalam ibadah adalah pengaruh dari dosa. Pengaruh dari dosa. Dan dosa dimaklumi dari bahayanya. Memberikan prahara di dalam hati. Berbagai jenis prahara. Apakah dalam bentuk memata hati tersebut, mengaburkannya, melemahkannya, membuatnya khawatir, membuatnya bersedih, membuatnya gundah gulana, dan banyak lagi dari prahara dosa terhadap hati seorang hamba. Iya. Belum lagi pengaruh dosa itu pada kehidupan seorang hamba di waktu sekarang, di waktu akan datang, di dunia maupun di akhirat. Ya, karena itu dosa adalah sesuatu yang kita wajib selalu bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Iya. Dan apabila ada dari suatu kehusyukan yang hilang disebabkan karena dosa tersebut, maka hendaknya dia berusaha untuk bertobat kepada Allah dan tetap komitmen dalam ibadah. Insyaallah kalau dia jujur di dalam tobatnya, Allah akan membantunya untuk sampai kepada khusyuk di dalam ibadahnya. Demikian pula di dalam sholatnya. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dan menganugerahkan kita semua khusyuk di dalam ibadah, di dalam sholat dan di ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Ya, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana jika dalam sholat kita lupa bacaannya, apakah harus diulang kembali sholatnya? Kalau dia lupa bacaan surah Al-Fatihah, wajib dia ulangi sholatnya. Kalau dia lupa membaca surah bersama Al-Fatihah, maka dia sujud sahwi setelahnya. Demikian pula kalau dia lupa baca dari dikir-dikir di dalam sholat, maka cukup dia sujud sahwi setelah ia melakukan, atau dia sujud sahwi sebelum salam. Dia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Wallahu ta'ala. Nah. Ya, pertanyaan ketiga, katanya Ramadan kali ini saya... Ya, baik, pendengar, kita lanjut. Pertanyaan yang ketiga tadi dari pertanyaan sebelumnya yaitu, katanya Ramadan kali ini saya selalu mengantuk, bawaannya ingin tidur, terus sehingga saya rasa menyia-nyiakan waktu bermanfaat beribadah kepada Allah. Namun sulit sekali saya untuk menahan ngantuk tersebut. Bagaimanakah seharusnya saya padahal saya mau memanfaatkan waktu untuk beribadah? Iya, apabila seorang tertimpa dari keadaan yang seperti ini, maka dia berusaha untuk tidur dengan tidur yang berkualitas. Dan di waktu siang, jangan terlalu capek. Tidak terlalu banyak bekerja keras. Agar supaya dia mampu memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Iya. Dan ini juga kembali kadang terkait dengan masalah dosa yang kita singgung tadi. Dan seorang apabila dia punya semangat yang tinggi, keinginan yang kuat, sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan dimudahkan perkara tersebut. Iya. Kalau kita lihat pada sejumlah orang-orang kafir, tidak punya keimanan, tapi punya keuletan di dalam kerja dan kemampuan kerja yang luar biasa. Itu kadang ada pada seorang karena faktor kekuatan semangat di dalam meraih dunianya. Iya. Ini orang yang berpikir di semangat dunia bisa seperti itu. Maka seorang yang punya semangat yang kuat di dalam akhiratnya, apalagi Allah memudahkan orang-orang yang beribadah kepadanya, insya Allah akan lebih dimudahkan. Iya. Karena itu kata sebagian penyair, wa idza kanat an-nufusu kibara taibat fi muradihal ajsamu. Andai kata jiwa-jiwa itu adalah jiwa yang besar, maka jasad-jasad akan capek di dalam memenuhi keinginannya. So, kalau dia jiwanya jiwa besar, punya cita-cita yang tinggi, maka dia akan banyak kemauan, banyak hal yang dia kerjakan. Jasadnya akan sulit mengikuti apa maunya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Yes. Baik, selanjutnya pertanyaan dari saudara Silahuddin di Sampit. Yang pertama, benarkah ada hadis yang menyatakan pengecualian larangan sholat pada saat matahari tepat di atas itu ada pada hari Jumat? Ya, tentang sholat Jumat, tetap dilarang melakukan sholat Jumat ketika matahari tepat di atas kepala sebelum matahari tergelincir. Itu sholat Jumat maupun sholat duhur. Karena sholat Jumat tidak boleh dilakukan kecuali pada waktu duhur. Dan waktu duhur setelah matahari tergelincir. Ya, pembahasan yang dibahas oleh para ulama itu terkait dengan khutbahnya. Apakah boleh khutbah sebelum matahari tergelincir atau setelah matahari tergelincir? Ini yang dibahas. Kalau itu pembahasannya memang ada silang pendapat di kalangan ulama di dalam masalah khutbah. Adapun sholat, itu yang saya ketahui tidak ada silang pendapat tentang tidak bolehnya sholat ketika matahari tepat di atas kepala. Karena itu artinya dia sholat Jumat sebelum waktunya. Ya, wallahu ta'ala alam. Ya, pertanyaan kedua, bolehkah mengisi kotak amal yang diputar di tengah-tengah jamaah sholat saat khatib sedang berkhutbah? Ini termasuk kekeliruan yang terjadi tengah masyarakat. Ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang bermain dengan batu di saat khutbah dan beliau menegurnya. Beliau berkata, "Faqadala gaut, engkau telah berbuat hal yang sia-sia." Ya, dan itu tidak diperbolehkan pada saat khutbah. Dan ini dari kekeliruan yang terjadi di banyak masjid. Ya, tapi yang menjadi musibah, ya, seorang apabila berlewat di depannya dari kotak amal, ya, kemudian dia tidak gerakkan, bisa saja menyeret orang yang di sampingnya akan ribut. Ya, berkata kepadanya, menegurnya, jalankan kotaknya. Dan ini artinya kita jatuhkan orang lain di dalam kesalahan. Ya, maka dalam kondisi yang seperti ini, bukan dari hikmah kotak amal tersebut dia biarkan, tetapi dia lihat ketika khatib diam sedikit, dia pindahkan agar supaya dia tidak masuk ke dalam kategori orang yang bergerak saat khatib berbicara. Tapi kalau tidak ada, memang khatibnya bicara terus, tidak ada kesempatan, tidak ada diamnya, ini dari hal yang ia tidak bisa lepas darinya, dan insya Allah ta'ala tidak ada masalah baginya. Semoga Allah memberi taufik untuk semuanya. Nah, ya, pertanyaan berikutnya dari saudara Darman di Kota Baru. Katanya mengenai niat berpuasa, baik puasa sunnah ataupun puasa wajib, yang benarnya niatnya dilafadzkan atau cukup di dalam hati saja? Niat itu menurut kesepakatan ahli fikih dan kesepakatan ahli bahasa, letaknya di dalam hati, tidak dilafadzkan. Ya, kapan dia berniat di dalam hatinya, maka itu sudah cukup. Karena itu seorang yang ingin berpuasa Ramadan, cukup dia berniat, ketika dia buka puasa misalnya, kemudian dia niat mau puasa lagi besok, maka niatnya pada saat itu telah cukup. Ya, dan sudah dianggap berniat. Dan sebagian ulama memandang, dia sebelum masuk Ramadan, dia berniat untuk puasa satu bulan penuh, itu dianggap cukup. Tetapi yang pertama tadi, itu lebih hati-hati dan lebih kuat dari sisi dalil. Karena Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyit," atau di dalam hadis yang sahih memiliki hukum marfu', "Man lam yubayyit as-siyam minal lail, fala siyam lah." Siapa yang tidak berniat puasa dari malam hari, maka tidak ada puasa baginya. Nah. Ya. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Abu Hamna Amir di Makassar. Yang pertama, bagaimanakah tuntunan bagi orang yang masbuk dalam sholat jamaah tarwih bila dia hanya mendapati imam sampai 8 rakaat saja? Apakah dia hanya menambah 1 rakaat saja atau 3 rakaat untuk menyempurnakan 11 rakaat? Ya, kalau dia sudah terbiasa sholat 11 rakaat, kemudian dia masbuk, misalnya dia masuk, imam sudah selesai 4 rakaat, berarti dia hanya mendapatkan dari sholat imam 7 rakaat. Iya. Masih tersisa darinya 4 rakaat lagi. Karena kalau dia ingin menyempurnakan 11, ya maka dia berdiri menambah 4 rakaat lagi setelahnya. Setelah salam bersama imam, dia tambah 4 rakaat. Dia lakukan 2-2. Iya. Atau boleh cara lain, kalau misalnya imam sholatnya 2-2-2-1, maka begitu imam sholat 1, dia tidak ikut salam bersama imam, tapi dia berdiri, kemudian menggenapkan sholatnya. Setelah dia genapkan, dia sholat lagi 2 rakaat, setelah sholat 2 rakaat, baru dia sholat 3 rakaat witir. Iya. Dan ini dua-duanya boleh. Nah, kalau dia misalnya tetap sholat saja sesuai dengan apa yang dia dapat bersama imam, maka insya Allah ta'ala itu juga tidak ada masalah. Hanya saja seorang kalau continue dengan jumlah rakaat yang biasa dia kerjakan, itu lebih baik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul amali ila Allah ma dawa ma alaihi sahibuhu wa in qal." Amalan yang paling baik di sisi Allah adalah amalan yang pelakunya continue di dalam melakukannya walaupun sedikit. Iya. Untuk pertanyaan kedua, katanya bagaimana dengan kebiasaan sebagian masyarakat kita yang mana sholat berjamaah tarawih, dia meninggalkan imam pada rakaat ke-8 saja dengan alasan ingin melaksanakan witir di rumahnya. Itu hal yang tidak afdal. Bukan hal yang utama untuknya. Ya, walaupun boleh, tapi bukan hal yang utama. Karena dia luput dari pahala yang besar. Afdalnya dia sholat bersama imam sampai selesai. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ar-rajula idza qama ma imamihi hatta yansarif husiba lahu qiyamul laila." Sungguhnya seorang itu apabila dia berdiri bersama imamnya hingga imam selesai, maka akan ditulis untuknya sholat 1 malam penuh. Iya, karena itu kalau misalnya ada seorang yang masih ingin sholat malam lagi, maka saya beri 2 solusi tadi. Solusi yang pertama, kalau imamnya sudah sholat witir, dia ikut bersama imam hingga imam salam, hingga imam tasyahud. Begitu imam salam, dia tidak ikut salam bersama imam, tapi berdiri menambah 1 rakaat, sehingga sholatnya menjadi genap, tidak witir. Iya, kalau sholatnya sudah genap, maka dia boleh sholat lagi di akhir malam. Dan dia tutup dengan witir nanti. Nah, dan dia juga dalam kondisi ini, dia ikut sholat bersama imam sampai selesai. Terhitung. Ikut sholat bersama imam sampai selesai. Solusi yang kedua, dia ikut bersama imam sampai salam. Iya. Dan di malam hari, ketika dia ingin berdiri sholat, dia sholat saja. Tapi dia sholat 2 rakaat saja tanpa witir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan witir 2 kali dalam semalam. Kata beliau, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam semalam. Dan kita katakan boleh salat 2 rakaat setelahnya, karena telah syah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat 2 rakaat setelah witir. Iya. Dan juga di dalam hadis umum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul lail mathna mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Wallahu taala alam. Iya. Ya, pertanyaan berikutnya dari saudara Muhammad di Ambon, katanya apakah ada dasarnya itu ceramah sebelum tarawih? Ceramah sebelum tarawih, ada 2 fatwa di kalangan ulama kita di masa ini. Ada yang mengatakan hal itu tidak ada masalah, ya, itu karena dibangun di atas dasar tidak ada larangan, dan dibangun di atas dasar memanfaatkan orang banyak yang berkumpul, dan sebagian ulama lainnya menganggap bahwa pelaksananya terus-menerus itu adalah hal yang tidak disyariatkan. Nah, dan saya sendiri memandang bahwa di dalam hal ini pendapat yang memberi keluasan itu mungkin lebih mencocoki kalau dilihat banyak maslahatnya untuk orang-orang yang hadir. Iya. Karena kesempatan manusia untuk berkumpul tidak selalu ada, dan dari tempat berkumpulnya yang baik adalah ketika mereka datang untuk meraih kebaikan di sholat tarawih. Tapi yang keliru, kalau dia melakukan ceramah di sela-sela tarawihnya. 2 rakaat, 4 rakaat, setelah 4 rakaat, istirahat, kemudian ceramah, setelah itu 4 rakaat lagi. Ini sudah dipastikan keliru. Sebab dia memasukkan sebuah ibadah dalam ibadah. Dan ini perlu dalil khusus tentang hal itu. Perlu dalil khusus. Dan itu bisa dipastikan sebagai hal yang bidah apabila terjadi. Tapi kalau sebelum tarawih, ya, maka tidak ada masalah. Ya, apalagi kalau dia selang-seling, misalnya ada kadang dia tahun ini dia ceramah sebelum tarawih, di tahun depan mungkin dia ceramah antara maghrib antara adzan dan qomat sebelum sholat isya, ya, sehingga tidak menjadi sebuah kebiasaan. Dan ini insyaallah taala tidak ada masalah, wallahu taala alam. Nah. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudari Ummu Hamzah di Jakarta. Katanya, bagaimana agar anak remaja yang sudah memahami halal dan haram dapat berlezat-lezat dalam beribadah kepada Allah? Ia cinta akan apa yang dikerjakannya itu? Yang pertama, mereka perlu diajak untuk menuntut ilmu dan mempelajari dari ilmu agama. Dan ini dari kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Kewajiban pokoknya adalah diajarkan kepada mereka ilmu. Itu kewajiban yang paling pokok. Di dalam menafsirkan ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ali bin Abi Thalib menafsirkan bagaimana cara menjaga keluarga dari api neraka. Kata beliau, allimuhumul khair. Ajarkan kepada mereka kebaikan. Beri ilmu tentang kebaikan. Iya. Jadi apabila dia pahami, dia memiliki ilmu tentang ibadah yang dia kerjakan, maka itu akan membuatnya betah dalam melaksanakan ibadah. Malah enggak perlu diperintah untuk beribadah. Dia sendiri akan beribadah, bahkan mungkin dia akan menegur orang tuanya kalau kurang dalam ibadah. Yang penting dia memahami ilmu. Ya, karena itu sangat penting sekali mendidik anak-anak dengan ilmu agama. Dan kehadiran mereka di majelis-majelis ilmu, di pondok-pondok pesantren, itu lebih penting daripada kehadiran mereka di sekolahan-sekolahannya, di tempat-tempat belajarnya. Walaupun di tempat belajar itu diajarkan ilmu. Ya, diajarkan ilmu agama. Apalagi kalau dia sekolahan umum, ya memang ya sedikit sekali disentuh di dalamnya dari ilmu agama. Ya, karena itu hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara cara yang baik juga adalah dia memberikan satu persatu dari kiat ataupun makna dari ibadah yang dia kerjakan sedikit demi sedikit, ya, agar supaya si anak ini ada bekal di dalam memahami ibadahnya. Dan di antara hal yang baik juga adalah di waktu-waktu tertentu, misalnya dia kirim anaknya untuk bersama orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang saleh beribadah. Iya. Misalnya ketika di 10 malam terakhir Ramadan ada waktu iktikaf, mungkin anak-anaknya diarahkan untuk iktikaf di masjid, ya, duduk bersama orang-orang di masjid menghadiri kegiatan iktikaf di masjid, dia beribadah, membaca Al-Quran, di sholat malam, dia ikut sholat bersama imam, apalagi mungkin imamnya cenderung membaca bacaan yang panjang. Dan ini membentuk jiwanya, memberikan kebaikan untuk dirinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk semuanya. Nah. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Jeffrey Ismullah di Gorontalo. Katanya, apa hukum sholat di masjid yang ada kuburannya, yang mana kuburannya itu terletak di dinding luar masjid, tepat di arah kiblat, jaraknya cuma 50 cm dari dinding masjid. Apakah dinding masjid tersebut sudah bisa menjadi pembatas sholat tanpa ada dinding yang lainnya? Iya, sudah dibatasi dengan tembok. Kemudian ada jarak 50 cm, jarak lewat itu adalah pembatas yang kedua. Ya, dan itu sudah memisahkan dari bangunan masjid. Dan dalam kondisi yang seperti itu, tidak ada masalah sholat pada masjid yang seperti itu. Sebagaimana yang telah difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, dan selainnya dari para ulama kita di masa ini. Nah. Ya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Kondi dari Makassar. Bagaimana hukum mengadakan sholat id di atas kapal yang sedang laku jangkar? Bagaimana sikap kita dalam melihat hal tersebut? Sholat id, sholat Jumat, tidak disyariatkan dalam perjalanan. Karena Nabi SAW tidak pernah dinukil melakukan sholat Jumat, sholat id di dalam safarnya. Dan orang yang berada di atas kapal adalah orang yang melakukan perjalanan. Ya, termasuk nahkoda dan anak-anak yang kerja di kapal, itu bukan orang yang tinggal di kapal. Iya. Buktinya mereka setelah kapal menyandar, ada waktunya mereka libur, kembali ke rumah, dan seterusnya. Maka itu adalah waktu safar perjalanan, tidak ada syariat melakukan sholat id di situ. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya. Nah, ya, pertanyaan selanjutnya dari saudari Syafiqo di Solo. Katanya, mengapa dalam forum-forum salafiyin baik yang online maupun yang nyata jarang atau hampir tidak pernah disebutkan sama sekali mengenai nasib kaum muslimin yang terjajah baik di Palestina, Syria maupun tempat lainnya? Minimal ajakan untuk mendoakan mereka. Apakah ada dalil untuk menahan diri tentang menyebutkannya? Mohon alasannya. Ini mungkin hanya sebatas yang dibaca saja oleh si penanya. Ya, adapun hal yang menimpa kaum muslimin di belahan manapun mereka berada, itu adalah sesuatu yang mengiris hati setiap muslim dan muslimah. Iya. Dan kita mendoakan saudara-saudara kita yang tertindas dimanapun mereka berada. Mereka yang terdolimi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pertolongan kepada mereka dan menghancurkan dari musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir. Dan kita mendoakan supaya mereka diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berpegang dengan agamanya, menghindari dari dosa dan kemaksiatan. Sebab jauh dari agama, dosa dan maksiat itu semuanya dari sebab turunnya musibah dan malapetaka. Iya. Dan untuk penanya, saya perlu mengingatkan bahwa ini hanya sebatas yang dia baca. Saya sendiri setiap khutbah Id, ya, tidak pernah saya mengingat ada sebuah kesempatan di khutbah saya tidak sebutkan untuk mendoakan kaum muslimin yang tertindas dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya. Dan itu juga yang kita ketahui dari para ulama kita. Hanya saya, ya, kadang yang menjadi pembahasan pada sebagian orang, ya, adalah meraung, meratap, menangis di atas duka. Dan ini adalah hal yang tidak ada manfaatnya. Dia menangis di atas puing-puing, ya, menangis di atas sesuatu yang meratapi sesuatu yang harusnya dia berpikir apa sebab datangnya musibah dan petaka. Itu yang paling pokok yang harusnya dia pikirkan. Ya, bukan hanya sedih, tapi dia sendiri melakukan dari perkara-perkara yang mungkin sama dengan hal-hal yang terjadi pada sebagian kaum muslimin yang menyebabkan musibah datang menimpa mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada kita semua dan meringankan beban saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dimanapun mereka berada, dan memberikan untuk kita semua taufik untuk bertobat kepada Allah dengan tobat yang nasuh dan mengangkat derajat kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Nah. Iya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Abu Muhammad di Bontote ini. Katanya, saya sering merasa lapar yang sangat di bulan Ramadan. Katanya, apa nasihat agar bisa bersabar dengan lapar tersebut? Ya, semua orang lapar di bulan Ramadan. Ya, karena semuanya tidak makan. Kalau mengingat makna ini, ya, semuanya lapar, maka harusnya dia tidak terlalu berpikir tentang lapar itu lagi. Kemudian yang kedua, hendaknya sebelum berpuasa, ketika sahur, dia makan sahur yang baik. Khususnya dia mengkonsumsi dari kurma. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nikmas sahuri at-tamar," sebaik-baik sahur adalah kurma. Dan terbukti dari sisi kesehatan, kurma itu lebih lama bertahan di dalam pencernaan, pengaruhnya lebih panjang. Lebih panjang. Ya, kemudian selain daripada itu, dia sibukkan dirinya dengan ibadah. Sebab kalau dia pikirannya sibuk dengan ibadah, dia tidak akan pikir ke perutnya. Iya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada semuanya. Nah. Iya, pertanyaan selanjutnya dari saudara Dimas Prasetya di Tangerang. Tanya, jika saya belum tidur setelah sholat isya, namun saya ingin sholat sunnah, apakah saya niatnya qiyamul lail atau sholat sunnah biasa? Kalau seorang sudah sholat isya, kemudian dia sholat sunnah setelah isya ada sholat rawatib. Itu boleh dia kerjakan. Iya. Dan kalau dia ingin niatkan sholat witir, boleh juga. Tapi dia sholat ganjil. Karena Nabi SAW mewasiatkan kepada Abu Hurairah untuk melakukan witir 3 rakaat sebelum beliau tidur. Ini bagi siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam. Dia hanya mampu bangun ketika sholat subuh saja. Ya wallahu ta'ala alam. Ya, baik pendengar sekalian, kita lanjut untuk pertanyaan terakhir pada pertemuan kita hari ini dari saudari Sri di Makassar. Katanya tolong berikan nasihat mengenai apa yang menimpa kaum muslimin di Palestina dan tolong ingatkan kami apa yang perlu kami perkuat dalam hal ini. Saya sudah berikan sebagian penjelasan terkait dengan pertanyaan ini dan saya tambahkan di sini bahwa seorang muslim ketika saudaranya kaum muslimin tertimpa musibah maka dia berusaha untuk menolong mereka. Iya, dengan segala kemampuannya. Kalau misalnya kaum muslimin diserang oleh orang-orang kafir di dalam negerinya sendiri dan dia termasuk penduduk negeri itu, maka ada kewajiban membela diri. Ya, dan ini disebut sebagai jihad ad-dafa, jihad membela diri. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in istansarukum fid-din fa 'alaikumun nasr." Apabila mereka meminta pertolongan kepada kalian, maka hendaknya kalian menolongnya. Ya, tapi kalau misalnya kaum muslimin di negeri lain yang diserang, ya, apakah wajib atas kaum muslimin di luar negeri untuk menolongnya? Ya, jawabannya bahwa kewajiban menolong itu berlaku, hanya saja bagi penduduk negara di negeri lain, itu kewajiban diarahkan kepada pimpinan negara. Mereka yang melihat kemaslahatan apakah harus untuk mengirim bantuan atau tidak. Ya, bukan hak orang per orang di dalam negara, bukan hak di rakyat. Jadi kalau kita di Indonesia sepanjang presiden tidak memerintah untuk berjihad, maka tidak ada kewajiban berjihad untuk kita. Ya. Adapun kenapa presiden tidak memerintah berjihad, itu antara dia dan antara Allah. Apa yang merupakan alasannya. Ya. Adapun kita sebagai warga negara, kita tidak boleh berjihad keluar negeri kecuali dengan pimpinan seorang pimpinan negara. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi. Sungguhnya seorang pemimpin itu adalah perisai, harus dilakukan perang dari belakangnya. Tidak boleh membuat perang sendirian. Karena itu tidak ada di masa para sahabat di fase Mekah ketika disakiti oleh kaum musyrikin, mereka angkat senjata sendiri. Bahkan di Mekah mereka dilarang berperang. Dilarang berperang. Karena Nabi tidak memerintah berperang. Bahkan di kisah perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin dalam kondisi seperti itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berperang. Karena jumlah kaum muslimin walaupun jumlahnya lebih 1000, ya, sangat sedikit waktu itu dibanding dengan jumlah orang-orang kufar yang lebih 10.000. Ya, maka di kondisi yang seperti ini, Rasulullah tidak memerintahkan, tidak ada dari para sahabat, tidak Umar, tidak Abu Bakar, tidak pula yang lainnya mengatakan, ayo kita jihad aja, bukan ke orang yang berjihad mati syahid. Ya. Jihad itu ada aturannya, ada tuntunannya di dalam agama. Kemudian yang kedua, bahwa menolong dari kaum muslimin bisa dengan menyalurkan harta. Dan ini alhamdulillah banyak penyalurannya di masa sekarang ini. Seorang bisa membantu saudara-saudaranya dengan mengirim dari harta, dari bantuan, apa yang meringankan mereka, membantu mereka untuk menghadapi kaum kufar. Dan ini adalah hal yang paling baik dan paling efektif untuk membantu mereka. Selain daripada itu, ada hal yang ketiga yang banyak dilalaikan, yaitu mendoakan saudara kita. Dan doa adalah senjata seorang muslim. Iya. Betapa banyak kezaliman yang terjadi di masa dahulu. Dan semuanya hancur, luluh lantak dengan doa. Ya, perhatikan Fir'aun dan bala tentaranya. Bagaimana ditenggelamkan oleh Allah. Padahal Bani Israel tidak pernah mengangkat senjata. Nabi Musa dan Bani Israel hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena itu dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Nabi Musa meminta kepada kaumnya untuk memohon pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Ya, dan Bani Israel hanya berdoa, faqalu ala Allah tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ya. Mereka berkata kepada Allah, kami bertawakal, wahai Rabb kami, janganlah engkau jadikan kami fitnah terhadap orang yang zalim dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir. Allah kabulkan doa dari Bani Israel. Dibinasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, karena itu, ya, mungkin ada orang-orang yang teriak dengan tulisan-tulisannya di internet, kemudian teriak dengan lisan-lisannya di jalan melakukan demo-demo, hal-hal yang kadang berlebihan, kadang tidak ada tuntunannya. Tapi sebagian manusia kadang mendoakan saudaranya di sujudnya di tengah malam, apalagi sekarang di bulan Ramadan, ya, di waktu sahur dari tempat mustajabah, ketika dia berbuka dari tempat mustajabah berdoa, ketika dia sujud dalam sholat mustajabah berdoa, dia doakan saudaranya, maka itu adalah pertolongan yang sangat indah dan dari solidaritas yang sangat kuat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik kepada semuanya dan menolong saudara-saudara kita, kaum muslimin dimanapun berada terhadap musuh-musuhnya, dan meringankan dari derita dan musibah yang menimpa mereka. Innahu waliyadhalika walqadiru alaih. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, baiklah. Mendengar sekalian, kaum muslimin dan muslimat, walakhwat rahimahumullah. Sekianlah apa yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Namun sebelumnya, kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin mendapatkan rekaman kajian, bisa diunduh di website www.zulkarnain.net. Demikian pula untuk kajian hari ini dapat Anda simak kembali besok, siaran ulang kajian interaktif hari ini di www.zulkarnain.net atau website yang lainnya pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Demikian apa yang bisa kita dengarkan, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.